السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله وأخواتي في الله، kita masuk pada pasal yang ke-15 dari kitab Kashful Shubuhat, yaitu Al-Farqu Bainal Istighathati Bil Hayyil Hadir Fima Yaqdir Alayh Wal Istighathah Bighairihi. Perbedaan antara istighathah kepada orang yang hidup, hadir, dan dia mampu, dengan istighathah kepada selainnya. Istighathah kepada orang yang hidup, hadir, dan dia mampu, ini adalah suatu perbuatan yang sifatnya manusiawi, yakni yang wajar ketika orang dalam keadaan sedang menghadapi bahaya, kemudian dia meminta kepada saudaranya seorang muslim, ya akhi, tolong saya, ya akhi. Ini namanya istighatsah. Orangnya ada? Ada. Ghaib, tidak ghaib, ada. Hidup apa mati? Hidup. Dan apakah dia mampu? Mampu, karena dia bisa melawan musuhnya. Kan begitu. Dia misalnya dikejar oleh perampok, kemudian kebetulan melihat temannya, ya akhi, tolong saya dikejar sama fulan, mau merampas saya, mau memukul saya, mau mendzalimi saya. Ini istighatsah. Tetapi bil hayyil hadir, dengan orang yang hadir, hidup, dan yang mampu dikerjakan oleh manusia, yang karena sifatnya manusiawi memang. Sehingga tiga ini menjadi syarat. Hai, hidup, berarti istighatsah dengan orang mati tidak boleh. Hadir, ini syarat kedua, berarti istighatsah dengan yang tidak hadir tidak boleh. Loh, tapi hidup, walaupun hidup, enggak hadir, orangnya ada di mana? Di kutub selatan sana. Orangnya di sini, sedang mendapatkan bahaya di sini. Yang dipanggil yang di kutub utara sana. Ya Habib Fulan, ya Habib Fulan. Ya Wali Allah, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Tidak bisa begitu. Ya. Syarat ketiga, yaqdir alaih. Sesuatu yang kamu minta, pertolongan dari orang itu, sesuatu yang diperkirakan manusia bisa mengerjakannya. Ya, memukul, ya, atau melawan musuhmu, atau melindungi dengan sesuatu yang sifatnya fisik, apakah memasukkan ke rumahnya dan kunci, dan sebagainya. Ya, itu sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi, kalau syarat ketiga ini tidak terpenuhi, walaupun orangnya ada, hadir, ada, hadir, hidup. Ya. Syarat pertama dipenuhi. Hai. Syarat kedua, hadir, dipenuhi. Tapi syarat ketiga tidak dipenuhi. Jadi orangnya hadir di depannya dan hidup, kemudian kamu mintanya minta sesuatu yang dia tidak mampu. Ya Habib, masukkan gue ke surga BB. Itu kan gak bisa. Siapa yang bisa menentukan surga dan neraka? Atau kalau istighosah biasanya dalam keadaan kesulitan. Orangnya hadir, hidup. Tapi yang kamu minta adalah sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh dia. Yaitu, aku takut dari azab neraka. Selamatkan aku dari neraka, ya Syekh, ya Habib, ya Wali Allah. Ini enggak bisa. Walaupun hadir, walaupun hidup. Ini perbedaan ringkas dari judulnya. Al-farqu bainal istighathah bil hayyil hadir fima yaqdir alaih wal istighathah bi ghairihi. Berkata al-musannif wahai Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, walahum syubhatun ukhra. Kaum musyrikin itu memiliki syubhat lain lagi. Syubhat berikutnya. Wa huwa ma dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa yawmal qiyamah yastaghitsuna bi Adam thumma bi Nuh thumma bi Ibrahim thumma bi Musa thumma bi Isa. Kata mereka bahwasanya Nabi menyebutkan dalam riwayat tentang hari kiamat bahwasanya manusia nanti di hari kiamat di padang mahsyar mereka beristighatsah kepada Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, kepada Musa alaihi salam, dan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam kepada para anbiya. Fakulluhum ya'tadhirun. Semua para nabi itu ya'tadhirun. Beruzur. Tidak mampu, tidak bisa untuk memberikan sesuatu. Hatta yantahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai mereka berakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan ana laha, ini bagianku. Kemudian Rasulullah sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat. Ummati ummati. Di sini di dalam satu lafadznya disebutkan istighatsah, bahwa manusia beristighatsah kepada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seluruh para nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada para anbiya. Maka musyrikin tadi mengambil riwayat ini, riwayatnya sahih dan ma'ruf, cerita tentang syafaat. Ini kan istighatsah sama manusia. Qalu, mereka berkata, fa hadza yadullu ala anna al-istighatsah bighairillah laisa syirkan. Ini menunjukkan, kata mereka, bahwa istighatsah meminta pertolongan dengan selain Allah, bukan syirik. Buktinya, manusia waktu itu meminta kepada para nabi, beristighatsah kepada para nabi. Bagaimana menjawab syubhat ini? Al-jawabu. An-naqula subhana man taba'a ala qulubi a'da'ih. Maha suci. Allah yang menutup hati-hati musuh-musuhnya. Yani subhanallah. Yang menutup hati-hati mereka, kaum musyrikin itu. Kok bodoh banget, gitu. Hatinya tertutup, terkunci mati. Kok gak bisa paham dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut? Fa innal istighatha bil makhluk, sesungguhnya istighatha dengan makhluk, fima yakdir alaih, kalau pada apa-apa yang makhluk itu mampu, lanun kiruha, kita tidak mengingkarinya. Kalau makhluk itu hidup. Sebab kalau mati, makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau hadir di depanmu, mendengar ucapanmu. Karena kalau jauh. Kita masuk pada pasal yang ke-15 dari kitab Kasbah Syubuhat, yaitu Al-Farqu بين الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه والاستغاثة بغيره. Perbedaan antara istighatsah kepada orang yang hidup, hadir dan dia mampu, dengan istighatsah kepada selainnya. Istighatsah kepada orang yang hidup, hadir dan dia mampu, ini adalah suatu perbuatan yang sifatnya manusiawi, yakni yang wajar ketika orang

hadza yadullu ala anna al-istighatha bighairillah laysa syirkan. Ini menunjukkan, kata mereka, bahwa istighatsah, meminta pertolongan dengan selain Allah, bukan syirik. Buktinya manusia waktu itu meminta kepada para nabi, beristighatsah kepada para nabi. Bagaimana menjawab syubhat ini? Al-jawabu an naqula subhana man tada'a ala qulubi a'da'ih. Maha suci Allah yang menutup hati-hati musuh-musuhnya. Ini subhanallah, yang menutup hati-hati mereka, kaum musyrikin itu. Kok bodoh banget gitu. Hatinya tertutup, terkunci mati. Kok gak bisa paham dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Fa innal istighatsa bil makhluk, sesungguhnya istighatsa dengan makhluk, fi ma yaqdir alaih, kalau pada apa-apa yang makhluk itu mampu, la nunkiruha, kita tidak mengingkarinya. Kalau makhluk itu hidup, terus kalau mati, makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau hadir di depanmu mendengar ucapanmu, karena kalau jauh tidak hadir, dia tidak bisa mendengar. Kalaupun bisa mendengar melalui pesawat telepon misalnya, dia tidak bisa menolongnya, karena jauh. Kama qala ta'ala fi qissati Musa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah Musa alaihi salam. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi. Kemudian orang yang dari golongannya istaghathahu. Istaghatha meminta pertolongan, meminta perlindungan. 'Ala alladhi min 'aduwwihi, untuk menghadapi musuhnya. Jadi Musa alaihissalam didatangi oleh satu orang dari kaum beliau dan mengatakan, tolong aku dianiaya sama orang ini, diminta bantuan untuk melawan musuhnya. Maka Rasulullah SAW memukulnya, fakoko alaih, kemudian mati. Jadi dipukul oleh Musa alaihissalam. Di sini kalimat istighatha dipakai. Apa maknanya? Maknanya meminta pertolongan sesuatu yang diperkirakan orang itu bisa. Makanya sesuatu yang wajar, manusiawi, otomatis. Seseorang kalau dia mendapatkan kesulitan, kemudian ada teman yang bisa membantu, dia akan minta tolong. Wahai akhi, wahai saudaraku, tolong saya punya kesulitan begini dan begitu. Apakah kesulitan masalah materi, atau kesulitan masalah badan, masalah penyakit dan sebagainya, ataupun kesulitan karena terancam jiwanya oleh musuhnya. Itu semua namanya istighatsah. Tapi istighatsah dengan sesuatu kepada makhluk, dengan sesuatu yang diperkirakan mampu makhluk tersebut melakukannya. Wa nahnu la nunkiruha wa kama yastaghitsul insanu bi ashabihi, sebagaimana manusia beristighatsah kepada sahabat-sahabatnya, bil harbi, dalam perang, ghairihi fi asya'in yaqdir 'alayha al-makhluq, atau dalam masalah lain yang perkara-perkara itu mampu dikerjakan oleh makhluk. Wa nahnu ankarna istighatha al-ibadah allati yaf'alunaha 'inda qubur al-awliya, yang kita ingkari adalah istighatha dalam bentuk peribadatan yang mereka kerjakan di kuburan-kuburan para wali. Au fi ghaibatihim, atau dalam ketidakadaan mereka. Bil asya'i allati la yaqdiru 'alayha illallah, pada perkara-perkara yang tidak mampu, tidak akan kuasa kecuali Allah. Lihat, jadi yang diingkari yang mana? Kata Syekh, angkarna, kami mengingkari istighatsah yang di dalamnya ada tiga perkara. Istighatsah yang dilakukan kepada orang-orang mati di kuburan-kuburan mereka, ini istighatsah dalam bentuk peribadatan. Yang kedua, istighatsah kepada seseorang yang gaib, yang tidak ada di tempatnya. Dia menjerit-jerit seakan-akan orang yang dipanggil itu Sami'un Alim, seakan-akan orang yang dipanggil itu Sami'un Mujibun Qarib, maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Ini yang kita ingkari. Yang ketiga, yang kita ingkari adalah orang-orang yang beristighosah kepada makhluk, meminta sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin dikerjakan, dan tidak akan berkuasa kecuali Allah. Ini yang diingkari. Idza thabata dzalika, jika telah hadits yang demikian, fastighatsatuhum bil anbiya'i yaumil qiyamah, maka istighatsah manusia pada hari kiamat nanti dengan para nabi, yuriduna minhum an yad'u Allah an yuhasib an-nas hatta yastariha ahlul jannah min karbil mawqif. Maka apa yang mereka lakukan dari istighatha kepada para anbiya adalah menginginkan dari para nabi tersebut agar mereka berdoa kepada Allah, agar menghisab mereka dengan hisab yang mudah, menghisab mereka dengan segera, hingga yastarihu ahlul jannah, sehingga penduduk surga menjadi rohah, bisa beristirahat. Min karbil mawqif, dari kedahsyatan di padang mahsyar. Mawqif yakni padang mahsyar. Ini yang dimaksudkan dari istighatsah dalam riwayat tadi, bahwa manusia beristighatsah kepada para anbiya, yakni mengharapkan para anbiya itu berdoa meminta kepada Allah agar disegerakan hisab. Wa hadza jaizun, ini diperbolehkan di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ya, diperbolehkan. Wa dzalika an ta'ti 'inda rajulin shalih, yaitu mendatangi seseorang yang saleh, hai hidup, ijali suka, yang bermajlis bersamamu, yakni ada di depanmu, hadir, wa yasma'u kalamak, dan bisa mendengarkan ucapanmu. Fataqulu lahu, kemudian kamu katakan kepadanya, ud'ullaha li kama kana ashabu Rasulullah SAW yas'alunahu dhalika fi hayati. Kemudian kamu katakan kepada orang itu, doakanlah kepada Allah untukku seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mendatanginya di masa hidup Rasulullah dan kemudian meminta agar didoakan. Istighfar lana, mintakanlah ampun untuk kami ya Rasulullah. Doakanlah untuk kami ya Rasulullah. Ini sesuatu yang tidak diingkari dan bukan syirik. Ya, karena hadir, karena hai hidup, karena yakdir, mampu untuk berdoa, apalagi ketika kita melihat dia adalah orang saleh, apalagi kita melihat itu adalah Rasulullah yang doanya makbul. Ya, maka tidak mungkin hamba itu menunjukkan, tidak mungkin jauh. Tidak meminta kepada Rasulullah di kuburnya untuk doakan aku. Enggak. Mereka tidak datang kepada kuburan Nabi kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW yang telah meninggal sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan-perkataan seperti tadi, doakan aku, mintakanlah ampun untukku, dan sebagainya. Adapun yang diriwayatkan tentang kisah Arabiyun di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak bisa jadi dalil. Ya. Ini juga syubhat mereka juga. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika menafsirkan ayat Allah yang menyatakan ketika mereka dalam keadaan mendzalimi diri mereka sendiri, ja'uka wastaghfaru li dzunubi. Mereka mendatangimu wahai Rasul dan mereka meminta kepadamu untuk memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Arabi, Ibnu Katsir membawakan kisah seorang Arabi membaca ayat itu dalam keadaan Rasulullah sudah meninggal, kemudian datang ke kuburannya dan kemudian mintakan ampun untukku. Tidak bisa jadi dalil. Pertama, itu bukan sahabat Rasulullah SAW yang berilmu, tapi justru seorang Arabi, dan itu bertentangan dengan sekian apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kita tahu manhaj yang hak, yaitu ittiba salafus saleh, mengikuti salafus saleh. Sedangkan para salafus saleh dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak ada yang melakukan demikian. Maka la ya'riful ma la ya'riful badriyuna laisa min ad-din, apa yang tidak dikenal oleh pengikut perang Badr para sahabat, maka itu bukan dari agama. Masa ada orang bodoh badui datang baca ayat, datang kepada Rasul, ah oh, sudah mati, ya sudah tak kuburan saja, masa jadi dalil? Apakah lahum uswah, apakah dia merupakan uswah hasanah? Ibnu Mas'ud mengatakan, wa man kana mustannan falyastanni biman qad mat, barang siapa yang ingin mengambil uswah, ambillah, mengambil, ambillah teladan dari yang telah mati, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Jangan ngambil uswah dari Arabi, badui, orang kampung, ya. Apa? Ini ikhwan fillah azakumullah, apa yang dilakukan oleh Arabi tadi bukan jadi dalil. Dan rahimahullah Ibnu Katsir wa ghafara lahu, semoga Allah mengampuninya. Ini dijadikan juga alasan yang kuat tafsir Ibnu Katsir oleh mereka. Dan kita jelas mengetahui kebatilan atau kesalahan atau penyimpangan apa yang dilakukannya itu yang dilakukan Arabi tadi, karena sesuatu yang baru yang tidak dikerjakan oleh salafnya, yaitu oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian walahum syubhatun ukhra wa amma ba'da mautihi fahasha wa kalla annahum sa'aluhu dhalika 'inda qabrih, adapun setelah matinya Rasulullah SAW, maka tidak mungkin dan tidak sekali-kali para sahabat datang ke kuburnya kemudian minta kepadanya. Bal ankara salafus salih ala man qasada du'a Allah 'inda qabrih, bahkan mereka para salafus salih mengingkari orang yang sengaja mendatangi kuburan-kuburan itu masih mati, maka justru mengingkari para salafus salih. Fakaifa bidu'aihi nafsah, maka bagaimana dengan doanya untuk dirinya? As-salafus salih sendiri mengingkari orang lain, bagaimana mungkin para salafus salih mengerjakannya? Ini ikhwan fillah azakumullah, terbantahlah syubhat mereka bahwa apa yang dilakukan oleh manusia di padang mahsyar berbeda dengan apa yang dilakukan oleh musyriki. Apa yang dilakukan oleh manusia di padang mahsyar dalam keadaan mereka sudah melihat kenyataan akhirat, dalam keadaan mereka sudah menyaksikan kenyataan kebangkitan, berarti mereka mukminun semuanya. Walaupun yang tadinya di dunia kafir, itu dalam keadaan sudah terima mereka, sudah percaya sekarang ini betul-betul yakin. Ini benar apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, semuanya hak. Tetapi mereka meminta kepada para anbiya, beristighfar kepada anbiya. Apa yang dimaksud berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh musyrikin sekarang? Apa yang dilakukan mereka? Pertama, para anbiya hadir di situ, mendengarkan ucapan mereka, dan yang dimintanya adalah sesuatu yang mereka mampu mengerjakannya, apalagi para anbiya, yaitu doa. Doakan kepada Allah, karena mereka paham anbiya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Taala. Adapun yang dilakukan oleh musyrikin kuburiin adalah sesuatu yang berbeda jauh. Pertama, orang yang dimintanya telah mati. Kedua, tidak mendengar. Ketiga, tidak mampu mendengarkan, tidak mampu apalagi menjawab. Nah, dan memintanya sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti meminta rezeki, meminta husnul khotimah, meminta masuk jannah, meminta dijauhkan dari api neraka, ini tidak lain melainkan hak Allah, dan Allah lah yang maha menentukan, dan tidak ada yang ikut campur dari makhluk manapun. Walahum syubhatun ukhra, mereka punya syubhat lain, wahia kisah Ibrahim lama ulqiya finnar, mereka punya syubhat lain, yaitu kisah Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya, Jibril bil hawa. Jibril menampakkan dirinya di hawa, apa di udara. Faqala lahu. Kemudian Jibril mengatakan kepada Ibrahim, alakah hajatun? Apakah engkau memiliki kebutuhan? Ini apakah engkau membutuhkan sesuatu? Faqala Ibrahim, maka Ibrahim berkata, amma ilaika fala. Adapun kebutuhan padamu tidak. Qalu, mereka berkata, kalau kanat al-istighatha bi Jibril syirkan, lam ya'radha ala Ibrahim. Subhat mereka adalah, kata mereka, kalau istighatha kepada Jibril itu merupakan syirik, tidak mungkin Jibril menawarkan diri kepada Ibrahim. Padahal Jibril alaihi salam adalah afdalul malaikat, malaikat yang paling mulia, yang paling utama. Dan malaikat itu adalah makhluk Allah yang yaf'aluna ma yu'marun, yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Artinya semua yang diperintahkan, semua yang dikerjakan oleh malaikat adalah ketaatan kepada Allah. Iya kan? Maka ketika Jibril datang kepada Ibrahim, alakah hajatun, apakah engkau memiliki kebutuhan sesuatu? Apakah engkau membutuhkan sesuatu? Tidak mungkin Jibril menawarkan diri kepada Ibrahim melainkan perintah Allah. Dan kalau perintah Allah berarti itu suatu yang boleh, berarti istighatsah kepada Jibril adalah boleh karena ditawarkan. Maka kita pun di sini beristighatsah kepada Jibril boleh. Ini syubhatnya mereka. Jawab, maka jawabannya adalah inna hadha min jinsi syubhatil ula. Sesungguhnya ini sejenis dengan syubhat yang pertama. Fa inna Jibril 'arada 'alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdir 'alaihi. Sama dengan syubhat yang pertama tadi, karena Jibril tadi menawarkan sesuatu yang dia mampu untuk mengerjakannya. Seperti seseorang yang menawarkan kepada orang lain butuh bantuan. Artinya butuh bantuan, apakah kamu butuhkan bantuan yang saya bisa lakukan? Kan begitu maknanya. An yanfa'ahu bi amrin yaqdir 'alaihi, yani ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadanya dari apa-apa yang dia mampu kerjakan. Fa innahu kama qala Allah fi, dan ini berarti seperti apa yang Allah katakan, syadidul quwa. Syadidul quwa itu Jibril, dia memiliki kekuatan. Maka menawarkan tentang kekuatannya. Falau adinallahu lahu an ya'budha nar Ibrahim wa ma hawlaha minal ard wal jibal wa yulqiha fil masyriq aw al maghrib la ma'am. Kalau saja diizinkan oleh Allah kepada Jibril untuk mengambil api itu dan kayu bakarnya dan apa yang ada di sekitarnya, kemudian dari bumi itu, dan kemudian dilemparkan ke gunung, yulqiha fil masyriq aw al maghrib, kemudian dilemparkan ke timur ataupun ke barat, niscaya Jibril akan melakukannya. Ibrahim di makanin ba'idin anhum lafa'al. Kalau saja diizinkan oleh Allah, Allah perintahkan kepada Jibril untuk meletakkan Ibrahim di tempat yang lain, diangkat dan ditaruh tempat yang lain jauh, niscaya akan dikerjakan oleh Jibril. Walau amarahu an yarfa'ahu ila sama'i lafa'al. Dan kalau Allah memerintahkan Jibril untuk mengangkat Ibrahim sampai ke langit, niscaya akan dikerjakan oleh Jibril dengan izin Allah. Karena kalau begitu, kenapa mintanya kepada Jibril? Mintalah kepada Allah. Sebab kalau minta kepada makhluk yang tidak diizinkan oleh Allah, kamu berarti menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Minta kepada Allah, kepada Allah Ta'ala. Dan kalau Allah kabulkan, Allah akan memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk membantu kamu, untuk memudahkan dan sebagainya. Kan begitu. Lalu bagaimana dengan Ibrahim? Ibrahim alaihi salam didatangi oleh Jibril tadi dan ditawarkan alakah hajatun. Itu menunjukkan yang Jibril telah dikasih izin oleh Allah SWT. Telah dikasih izin untuk menawarkan bantuannya kepada Ibrahim alaihissalam. Itu pun dijawab oleh Ibrahim, amalah kepada, adapun kepadamu tidak, saya tidak butuh. Kepada Allah. Ini jawaban Ibrahim alaihissalam. Adapun kepada kamu tidak, saya tidak butuh. Tapi berdoanya kepada Allah, maka Allah langsung yang memerintahkan pada api, ya naru kuni ba'dan wa salaman ala Ibrahim. Wahada karajulin ghaniyin lahu malun kathirun. Berarti permisalannya seperti seseorang kaya memiliki harta yang banyak, kemudian melihat seorang yang muhtajan, melihat rajulan muhtajan, melihat seseorang yang butuh, yang fakir, yang membutuhkan pertolongan. Faya'arid alaihi, maka dia menawarkan dirinya kepadanya, an yukruwahu, untuk memberikan sesuatu bantuan, au an yahibahu syai'an, atau memberikan sesuatu hadiah, pemberian, yaqdi bihi hajatahu, untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Faya'ba dhalikar rajul muhtaj, maka orang yang butuh tadi kemudian menolak, an yakhudha, dia menolak untuk mengambil bantuan itu, dan kemudian sabar ila an ya'tiya Allah, sampai Allah tentukan takdirnya dengan rezeki yang Allah berikan. La minna fihi li ahad, yang tidak ada jasa dari manusia manapun. Itu permisalannya seperti itu. Kejadian Ibrahim sama dengan itu alaihissalam, sama dengan apa yang dilakukan atau apa yang terjadi pada seorang yang kaya memiliki harta yang luas, yang banyak, kemudian melihat orang fakir yang butuh sesuatu, maka dia menawarkan, butuh bantuan atau pinjaman, atau kamu butuh sesuatu harta, saya akan berikan untuk kamu. Ternyata orang itu mengatakan tidak, terima kasih, jazakallah khairan, saya akan sabar menghadapi kekurangan ini sampai Allah tentukan. Sampai Allah tentukan sesuatu rezeki yang tidak ada jasa dari orang itu dan tidak dari orang lain. Ini ikhwan ibn azakumullah, apa yang terjadi pada Ibrahim. Jibril menawarkan dengan izin Allah. Dan Jibril disebutkan sifatnya syajidul quwa, yang memiliki kekuatan yang dahsyat, yang tentunya jangan dibandingkan dengan kekuatan Allah. Allah maha kuat yang tidak bisa disaingi oleh siapapun. Tapi malaikat Jibril yang sayapnya memiliki 600 sayap, yang satu sayapnya memenuhi ufuk, ini Jibril dalam bentuk aslinya, ya, seperti itu. Maka ikhwan ibn azakumullah, Jibril menawarkan kepada Ibrahim alaihissalam, alaka raja, apakah kau membutuhkan bantuan? Dan Allah SWT mengizinkan Jibril seperti itu, seperti apa yang pernah Allah perintahkan pula kepada malaikat penjaga gunung kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk taat kepadamu. Diperintahkan oleh Allah untuk taat kepadamu. Kalau kau perintahkan aku untuk menimpakan gunung Uhud ini kepada mereka, niscaya aku lakukan. Tapi juga Rasulullah SAW mengucapkan doanya kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah qaumun la ya'lamun, mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Aku mengharapkan dari anak turunan mereka orang-orang beriman. Jadi kalau tidak dari mereka, dari anak turunnya kami harapkan orang-orang yang beriman. Subhanallah, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini bukti dua kejadian ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mengizinkan kepada malaikat tadi. Maka kalau kamu sekarang berdoanya kepada malaikat dan kemudian Allah tidak izinkan, apa faedahnya? Kalau gitu kita minta agar Allah izinkan. Minta saja kepada Allah. Tidak perlu kamu melalui berarti Allah izinkan kepada malaikat. Enggak perlu. Kamu minta kepada Allah apa yang kamu mau. Istighatsah, isti'anah, isti'adzah, meminta perlindungan, meminta bantuan, meminta rezeki, meminta keselamatan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan kabulkan dengan apa yang Allah takdirkan, dengan cara Allah. Tidak perlu ngatur. Oh, gini saja, tapi Pak Kajir, tolong suruh kesini. Jangan ngatur. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu inginkan. Hatta sisa'ah idan qata', walaupun tali sendalmu putus, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. a'azakumullah. Di sini disebutkan kemiripannya dengan orang yang menawarkan bantuan pada seseorang lain apa yang dia mampu. Dan ketika orang itu sabar, maka orang itu adalah orang yang tidak butuh atau orang yang tidak mengharapkan dari manusia tapi mengharapkan dari Allah. Dan kalaupun menerima bantuan itu tidak dianggap syirik. Beda dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin yang mereka beristighatsah kepada sesuatu yang tidak mungkin diberikan kecuali oleh Allah, maka itu jelas kesyirikan. Fa aina hadza min istighatsatil ibadah wasyirk law kanu yafqahun, maka di mana perbuatan ini dengan apa yang dilakukan oleh mereka, dari mana bandingnya atau dari mana sisi persamaannya? Jauh sekali. Fa aina hadza min istighatsatil ibadah, di mana kejadian ini, kejadian Ibrahim, kejadian manusia di padang mahsyar, kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh mereka musyrikin, yaitu istighatsatul ibadah, di samping istighatsahnya mereka meratap di kuburan, juga mereka memberikan sesuatu ibadah agar dikabulkan apa yang mereka harapkan. Dan itu adalah kesyirikan laukanu yaqaun, kalau saja mereka itu mengerti. Wallahu ta'ala a'lam. Wa rasulullah taufiq wal afiyah.